Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Hayati fillah. Hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid di Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk pada bab yang baru. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu qawli lahi ta'ala, afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Bab terkait firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun, maka tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang merugi. Pemunasabat hada al-bab li kitab Tauhid, keterkaitan bab ini dengan pembahasan kitab Tauhid, di mana pada bab ini al-musannifu rahimahullahu ta'ala ingin membahas terkait dengan masalah al-qunut min rahmatillah wa kadzalika al-ya'su min rauhillahi azza wa jal, dan juga sifat al-amnu min makrillah. Bahasanya di dalam bab ini al-musannif menjelaskan sikap qunut, putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang menafikan tauhid, baik secara asalnya, yakni menjadikan seorang keluar dari daerah tauhid, keluar dari daerah al-iman, atau mengurangi kadar kesempurnaan dari tauhid atau iman itu sendiri. Karena yang wajib bagi seorang mukmin di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus tercakup padanya tiga perkara. Yang pertama, ibadah tersebut hendaknya didasari atas dasar mahabbah, rasa cinta, yakni ketika seorang menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dilandasi ibadah tersebut karena cintanya dia kepada Allah, karena pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mendefinisikan ibadah ghayatul ma'a ghayati hubbihi huma utbani wa ibadatu rahmani ghayatul dul ma'a ghayati hubbihi huma utbani. Dan peribadahan kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya adalah puncak dari ketundukan seorang hamba, disertai dengan puncak kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Huma utbani, maka kedua sikap ini adalah kutub dari ibadah itu sendiri, bahkan masuk dari definisi dan bagian dari al-ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, dilandasi pula ibadah tersebut dengan ar-raja, sikap berharap, yakni sikap berharapnya dia kepada balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, beramal, maka harus seorang itu melandasi ibadahnya tersebut ar-raja, berharap ingin mendapatkan ganjaran dari Allah, ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ingin diselamatkan dari adab dan nerakanya Allah Tabaraka wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabb-nya, yakni fil jannah, melihat wajah Sang Khalik, melihat langsung Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan a'dhamu ni'amil jannah, merupakan kenikmatan jannah yang paling agung, yaitu melihat wajah Sang Pencipta, melihat langsung Sang Khalik. Maka barang siapa yang menginginkan hal tersebut, kata Allah, fal ya'mal 'amalan shalihan, maka hendaknya wajib untuk dia beramal saleh. Begitu pula kata Allah, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mempersekutukan di dalam peribadahan kepada Rabb-nya, mempersekutukan dengan satu apapun. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya ketika seorang beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilandasi atas ar-raja, yakni berharap untuk berjumpa dengan Allah, berharap untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan ibadahnya para anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yad'unana raghaban wa rahaban." Dan mereka para nabi beribadah kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, raghaban wa rahaban. Atas dasar raghab, rasa harapnya mereka atas ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rahaban, didasari pula ibadah mereka ini karena takutnya mereka kepada Allah. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwasanya ibadah sepantasnya bahkan harus terdapat padanya ar-raghab, ar-raja, rasa harap untuk seorang itu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, khilafan lis-sufiyyah, berbeda dengan metode ibadahnya as-sufiyyah, di mana orang-orang as-sufiyyah ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya melandasi ibadah mereka dengan atas dasar cinta kepada Allah, tanpa ada di situ rasa berharap, yakni berharap pahala, ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka ibadah yang seperti ini, yakni tidak menginginkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadahnya orang yang mukhlis, orang yang tulus, yang memang betul-betul cinta kepada Allah, tidak pamrih di dalam ibadahnya. Ibadahnya orang-orang yang mulia. Maka ini jelas menyelisihi dalil-dalil di dalam Alkitab dan Sunnah, di mana dalil-dalil di dalam Alkitab dan Sunnah menunjukkan seyogianya bahkan wajib bagi seorang melandasi ibadahnya di atas rasa ar-raja, rasa berharap. Bahkan ini ibadahnya para al-anbiya, para nabi dan para rasul, ketika mereka beribadah, dan ibadah mereka adalah ibadah yang paling sempurna, didasari atas rasa rogoban, rasa harapnya mereka, karena mereka ingin pahala dari Allah, ingin ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, harus dilandasi ibadah tersebut dengan al-khauf, rasa takut, yakni rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan perintah Allah, dia menghindari perkara-perkara yang dimurkai dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar takutnya dia kepada Allah, atas dasar kekhawatiran dia terhadap iqab dan balasannya Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni." Janganlah kalian itu takut kepada mereka, musuh-musuh Allah. "Wa khafuni." Namun hendaknya kalian itu takut kepada-Ku. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu tandanya seorang mukmin, in kuntum mukminin. Apabila kalian itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian para ulama mengibaratkan tiga landasan ini, yakni ketika beribadah kepada Allah harus dilandasi atas al-mahabbah, rasa cinta, al-khawf wa raja. Para ulama mengibaratkan tiga sifat ini pada ibadah seperti guru, di mana al-mahabbah itu seperti ar-ra's fi ta'ir, seperti kepala burung. Burung bisa terbang kalau ada kepalanya. Kalau tidak ada kepalanya, ya jelas mati. Maka begitu pula ibadah yang tidak didasari atas mahabbah. Dan adapun al-khawfu raja ka janahi at-ta'ir. Adapun rasa berharap dia dan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah itu seperti dua buah sayap. Dua buah sayap burung. Yang keduanya harus seimbang, yang keduanya harus sama besar, yang keduanya tidak boleh besar salah satunya. Harus seimbang antara rasa harap dia dan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus ada semua. Kalau tidak ada salah satunya, cuma punya satu sayap, tidak akan mungkin terbang. Ataupun salah satunya itu lebih besar daripada yang lainnya, maka terbangnya tidak akan sempurna. Atau bahkan tidak memiliki al-khawfu raja pada ibadahnya, maka seperti burung yang tidak punya sayap, maka tentunya tidak akan bisa terbang. Maka begitu pula ibadah harus terkumpul padanya tiga unsur. Maka di dalam pembahasan ini beliau membawakan masalah yang pertama, al-ya'su awil qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini menafikan sikap raja. Yang dimana sikap raja itu harus ada pada tauhid, keimanan dan ibadah seseorang. Sehingga dimasukkan pembahasan al-qunut atau al-ya'su min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah di dalam pembahasan tauhid. Karena sifat tersebut adalah sifat yang menafikan ketauhidan seseorang. Begitu pula pembahasan kedua di dalam bab ini adalah al-amru min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala, tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan iqabnya, dan ini menafikan rasa takut dia kepada Allah. Nah, sehingga keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid atau dengan pembahasan tauhid jelas, mana sifat al-amnu min makrillah wa kadzalika al-qunut wal ya'su min rahmatillah yunafiyani tauhid, menafikan tauhid imma aslan wa imma kamalan, baik itu secara dasarnya yakni menghancurkan tauhid seseorang dari dasarnya menjadi seorang yang keluar dari keislaman, keluar dari ahlu tauhid, ataupun mengurangi kesempurnaan tauhid tersebut. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengklasifikasikan kelompok-kelompok berdasarkan tiga unsur ibadah yang kita jelaskan itu tadi. Yang pertama kata Syekhul Islam, man abadallaha bil mahabbati wahdah fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya didasari dengan rasa cinta, maka dia adalah seorang zindir. Seorang zindir. Contohnya dari kalangan as-sufi ya. Di mana di antara metode ibadahnya orang-orang sufi, mereka melandasi ibadah mereka hanya di atas al-mahabbah. Oleh karena itu masyhur di kalangan mereka atau tersebar baik-baik syair terkait dengan ketika seorang itu misalnya tidak diciptakan surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, apakah seorang itu masih ada yang mau beribadah kepada Allah? Artinya menurut mereka, orang yang betul-betul lurus, murni ibadahnya adalah orang-orang yang tidak menginginkan surganya Allah ataupun takut dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul melandasi murni ibadah mereka atas dasar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian mereka mengatakan secara maknanya, ya Allah, seandainya ketika aku beribadah ini karena mengharapkan surga, maka jangan masukkan aku kepada surga. Begitu pula kalau seandainya aku beribadah ini karena takut dan khawatir terhadap nerakamu, maka masukkan aku dalam nerakamu. Artinya ketika dia melaksanakan ibadah, betul-betul tidak menginginkan apapun melainkan atas dasar cintanya dia kepada Allah. Maka kata Syekhul Islam, ini zindir. Karena an-nusus, dalil-dalil yang diantaranya kita sebutkan menunjukkan bahwasanya di dalam ibadah harus seorang itu terkandung di dalamnya al-khauf wa raja, rasa takut dia kepada Allah, takut dari nerakanya Allah, takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ar-raja, berharap. Harus dia di dalam ibadah mengharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, wa man abadallaha bil khauf faqat wa huwa khariji. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dibangun atas dasar takutnya dia kepada Allah, maka dia seperti orang-orang khawarij. Di mana orang-orang khawarij, mereka lebih mengedepankan dalil-dalil yang bersifat wa'id, ancaman. Lebih mengedepankan sikap takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada batasan mereka menjadikan dosa-dosa yang tidak sampai pada batasan kesyirikan, syirikan akbar, atau kufur, kufur akbar. Mereka meyakini orang-orang yang jatuh di dalam dosa besar itu kekal di neraka, padahal tidak sampai pada batasan asyirkul akbar, awil kufur akbar, aw nifaq i'tiqadi. Ini dikatakan mereka lebih mengedepankan nas-nas yang bersifat al-wa'id, dalil-dalil yang bersifat ancaman, tanpa melihat dalil-dalil yang di situ menunjukkan wa'adullah wa maghfiratullah wa rahmatullah. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang janji dari Allah, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut mereka, seorang pezina ketika melakukan zina dan belum bertobat, dua kafir, khalidun mukhalladun fil nar. Berdalil dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidak ada orang yang berzina ketika dia melakukan zinanya dalam keadaan dia mukmin. Tidak ada seorang pezina itu mukmin. Menurut mereka berarti dari hadis ini, seorang pezina itu keluar dari keimanan, menjadi kafir. Begitu pula yang masyhur dari pemikiran mereka tentang pemikiran takfir adalah ketika berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Berarti orang-orang yang berhukum dengan undang-undang, berhukum dengan qawanin, berhukum dengan ini dan itu yang berbeda dengan Al-Kitab Sunnah, dihukumi secara mutlak kafir murtad. Maka dari sini, la warabah, tidak ada kalau mereka itu mengkafirkan jajaran pemerintah. Karena menurut mereka, orang-orang yang berhukum dengan hukum-hukum tagut menurut mereka, hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa taala, dihukumi kafir secara mutlak. Dihukumi kafir secara mutlak, padahal nas-nas yang lainnya menunjukkan bahwasanya di situ ada rincian. Di situ ada rincian. Oleh karena itu kata Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini, Fa'ula'ika humul kafirun, orang yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir, kata Ibn Abbas, dan itu pendapatnya amat sahabat, kufrun duna kufrin. Kufur di sini maksudnya adalah kufur tapi bukan kufur. Artinya kufrun asghar, yang tidak menjadikan pelakunya murtad keluar dari al-Islam. Ini bahkan hukum asalnya. Semata-mata seorang itu tidak berhukum dengan hukum Islam, itu bukan berarti langsung murtad kafir. Tidak, ada rincian. Ya insya Allah bahkan di dalam kitab Tauhid ini akan dibahas secara khusus. Dibahas secara khusus dan secara lebih rinci. Insya Allah ta'ala. Al-Muhim, ini adalah diantara salah satu sikap dari kelompok Khawarij, di mana mereka ketika beribadah, ketika mereka berprinsip beragama, lebih mengedepankan rasa takut mereka sampai pada batasan berlebihan, sampai pada batasan al-ya'su min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan orang-orang pendosa besar itu musyrik, kafir, padahal dosanya tidak sampai pada batasan yang mengeluarkan seorang dari al-Islam. Nah, karena indah ahli sunnati wal jamaah. Adapun pendapatnya ahli sunnati wal jamaah, seorang tidak keluar dari daerah al-Islam, dari keislaman, kecuali ketika terjatuh dari salah satu tiga amalan. Baik itu yang pertama asyirkul akbar, yang kedua al-kufrul akbar, atau yang ketiga an-nifaqul i'tiqadi. An-nifaq, nifaqul i'tiqadi, la nifaq amali. Naam. Bahkan sampai saking dulunya sebagian masyarakat yang bahkan mereka imajhan, imam memang mereka salah memahami atau memang buta akhirun di fikir khawarij. Sampai pernah melihat terkait dengan hadis seorang yang tidur secara tengkurap. Tidur secara tengkurap. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya tidur tengkurap ini adalah tidurnya penghuni neraka. Kemudian dia memberikan komentar pada hadis tersebut, berarti sia-sia sudah mau sholat, zakat, beramal soleh, haji, dan yang lainnya gugur gara-gara salah posisi tidur. Artinya apa? Menganggap bahwasanya orang yang tidur seperti ini langsung masuk neraka, sehingga amalannya keluar dan gugur tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada batasan ini, kefal jahat, bagaimana kejahilan itu menyeret seorang di dalam keekstriman di dalam memahami agama. Padahal para ulama yang pertama terkait dengan hadis ini, sebagian ulama membaikkan hadis ini. Sebagian ulama membaikkan hadis ini dan ini yang kuat. Maksudnya tidur tengkurap itu nabas. Kalau yang berpendapat hadis ini hadis yang baik. Yang kedua, para ulama yang berpegang dengan hadis ini tidak mengatakan bahasanya yang tidur tengkurap berarti langsung masuk neraka, menjadi penghuni neraka. Bukan seperti itu, namun maksudnya di sini adalah larangan untuk bertasyabbuh dengan orang-orang yang merupakan penghuni neraka. Bukan berarti semata-mata beramal seperti tidur tengkurap langsung masuk neraka, jadi penghuni neraka, karena itu tidurnya penghuni neraka. Nah, namun di situ hanya sebatas pada larangan bertasyabbuh imma ala sabili al-makruh, yakni amalan tersebut makruh, artinya dikerjakan pun tidak akan dosa. Namun ketika ditinggalkan amalan tersebut, diharap mendapatkan pahala wa ajr min Allah Subhanahu wa taala, sunnah. Atau berpendapat bahasanya memang itu ala sabili tahrim, memang diharamkan, namun tidak sampai pada batasan yang dikatakan oleh orang itu tadi, mengatakan bahwasanya kalau salah posisi tidur, sholat, puasa, zakat, habis semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dan ini di antara pentingnya untuk kita itu belajar atau talabul ilmi di depan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, sehingga di dalam memahami ayat wal ahadith itu tidak memahami secara serampangan. Nah, oleh karena itu orang-orang khawarij yang notabene mereka adalah ahlul ibadah, bahkan disifati oleh Rasulullah SAW ibadahnya itu seakan-akan melebihi ibadahnya sahabat yang merupakan khairul qurun. Taqiluna salataku min salatihi, kalian akan merasakan bahwasanya salat kalian itu remeh dibandingkan salatnya mereka. Ini orang-orang khawarij. Wa qira'atuhu min qira'atihim, dan kalian pula akan merasa bahwasanya baca Al-Qur'an kalian itu lebih sedikit remeh daripada semangatnya orang-orang khawarij di dalam membaca Al-Qur'an. Artinya orang-orang khawarij disifat oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul ibadah, namun ketika ibadah tersebut, beragama tersebut tidak didasari ilmu, tidak didasari belajar dari masdarul sahih, dari tempat yang sahih, min miskati nubuwah, maka kata Rasulullah SAW, ulaika kilabun nar, mereka itu kilabun nar, kilabun nar. Walaupun semangat ibadahnya, tapi disebut oleh Rasulullah SAW anjingnya neraka. Nah, begitu pula Ibn Abbas ketika bermujadalah, berdebat, adu argumen dengan orang-orang khawarij dalam rangka agar mereka itu bertobat, terbantahkan syubhat-syubhatnya sehingga diharapkan ada yang bisa bertobat. Di antara argumen yang beliau radhiyallahu ta'ala gunakan, bahwasanya orang-orang khawarij itu tidak ada satupun dari mereka yang belajar dari, atau tidak ada pun satupun dari mereka yang merupakan sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada dari kalian yang pernah belajar langsung dari seorang alim. Walaupun kalian semangat agama tapi tidak belajar dari seorang ahli ilmu, maka seperti itu sih. Nah, ini kelompok yang kedua, yakni seorang atau kelompok khawarij. Yang mereka kata Syekhul Islam di antaranya adalah abadallah bil khawf faqat. Beribadah kepada Allah namun lebih mendahulukan atau mendominasikan rasa takut mereka kepada Allah. Yang ketiga adalah man abadallah bil khawf aban. Man abadallah bir raja'i wahda. Yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya didasari rasa berharap saja. Fahuwa murji, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang murjiah. Orang-orang murjiah, di mana orang-orang murjiah di antara pemahaman mereka ahlul ma'asi, seorang yang terjatuh di dalam kemaksiatan, walaupun itu berzina, minum khamr, mencuri, qatl nafs, bahkan membunuh sekalipun, terjatuh dalam berbagai macam ma'asi, selama dia masih memiliki keyakinan di dalam dirinya, maka dia keimanannya sempurna. Sama seperti orang yang sholat, zakat, puasa, haji, dan semangat ibadahnya. Karena menurut mereka, yang namanya al-iman mujarradu tasdiq, semata-mata membenarkan. Kalau orang awam sekarang yang penting yakin, yang penting yakin. Nah, dan ini pun sebagian orang awam pun ya ta'athar bih, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Ketika seorang wanita diperintahkan untuk berhijab dengan hijab yang syar'i, di mana itu termasuk iman, termasuk iffahnya seorang wanita. Namun sebagian orang ibarahnya, sebagian mereka ibarahnya penampilan luar itu tidak menjamin, hijab itu tidak menjamin. Yang penting itu hatinya baik. Artinya yang mutabar rijah, wanita yang bersolek, menampakkan auratnya, bahkan na'asallahu salam al-afiyah, telanjang di hadapan umum, itu yang penting hatinya baik, itu mukmin. Yang penting hatinya. Nah, ini yang keempat atau afan yang ketiga, kelompok yang ketiga yaitu murji, seorang murjiah, yakni seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dilandasi atas rojahnya semata. Sehingga ketika terjatuh di dalam maksiat, ketika berpendapat dengan pendapat seperti ini ahlul ma'asi, terjatuh di dalam kemaksiatan apapun, yang penting yakin, yang penting punya iman, yang penting membenarkan Islam, maka dia mukmin, kamilul iman. Maka dengan seperti ini ahlul ma'asi senang, oh, yang penting baik, yang penting dia beriman kepada Allah, kemudian dia yatamada fil ma'asi, terus menerus di madam al ma'asi, maksiat. Ini kelompok yang ketiga. Kemudian kelompok yang keempat, dan inilah kelompok yang di atas al-haq. Man abadallaha bil khawfi wal mahabbati war raja'i fa huwa al-muwahhid. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari atas rasa takutnya dia kepada Allah, rasa harapnya dia kepada Allah, dan rasa cintanya dia kepada Allah, fa huwa al-muwahhid. Maka dialah seorang ahlu tauhid. Naam. Ahlu sunnati wal jamaah. Dan dalilnya di antaranya kita sebutkan tadi. Dalil wajibnya untuk mendasari rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sikap yang harus dimiliki ketika berjalan dalam sebuah ibadah. Maka pada bab ini Syekh rahimahullah ta'ala kama sabab membahas tentang dua sifat yang menafikan al-khawf wa raja, yaitu al-amnu min makrillah, yang kedua al-ya'su min rahmatillah, merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa aman dari azab dan iqabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menafikan rasa takutnya dia kepada Allah, imma aslan wa imma kamalan, baik itu secara dasarnya atau kesempurnaan rasa takutnya dia kepada Allah. Begitu pula sikap al-qunut min rahmatillah, rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, berputus asa dari rahmat Allah seakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengampuninya. Ini menafikan sikap ar-raja, sikap berharap, di mana seorang mukmin diwajibkan untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengasuh dia untuk beramal. Nah, dan ada pun rincian hukum di dalam permasalahan ini sebagaimana dijelaskan al-fuqaha. Yang pertama, terkait dengan al-amnu min makrillah, sikap merasa aman dari makar atau azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bisa menjadi kufrun akbar, menjadi kufur akbar, ketika dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghairu qadirin ala iqabihi, atas dasar keyakinan bahwasanya Allah tidak akan mampu untuk mengiqabnya ketika dia terjatuh di dalam al-ma'asi. Maka ketika memiliki sikap seperti ini, merasa aman dari makarnya Allah, tidak takut kepada Allah sampai pada batasan ini, ketika dia bermaksiat Allah tidak akan mampu untuk mengadab saya. Makanya seperti ini adalah kufrun akbar, karena menafikan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu, termasuk di dalamnya mengiqab seorang pelaku maksiat. Nah, pemahaman contohnya, orang-orang awam ketika ada bencana, secara fitrah mereka bagus, mereka sebagian mereka masih itibar ketika ada banjir atau misalnya gempa bumi, munculnya penyakit, mereka mengambil ibrah, mereka mengatakan ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata orang-orang awam, di atas fitrahnya masih merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun komentar sebagian orang yang merasa bahasanya mereka adalah orang-orang intelek, berpendidikan, belajar sampai luar negeri, mengatakan maksudnya ini ada sangkut pautnya. Kita minum homer ya santai-santai saja. Tidak ada sangkut pautnya antara perzinahan yang terjadi di tempat kita dengan adab yang seperti ini. Maka ini salah satu contoh sikap al-amru makrillah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila sikap-sikap seperti ini dilandasi atas dasar bahwasanya dirinya itu atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk mengadabnya, fayakunu kufran akbar. Sikap yang seperti ini menjadi kufur. Atau matalah terkandung di dalamnya at-ta'an. Wasabullahi subhanahu wa ta'ala terkandung di dalam sikap dia merasa tidak takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terkandung di dalamnya celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sengaja mujahil ma'asi, menampakkan kemaksiatannya, kemudian dia mengatakan, mana adab Allah subhanahu wa ta'ala? Penantang. Seakan-akan mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun sikap yang sampai pada batasan kufrun akbar. Karena terkandung di dalamnya sabullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala ini hukumnya menjadi maksiat, namun tidak sampai pada batasan kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kufur tidak sampai pada batasan kufur akbar, maksiat dan dosa besar. Maksiat dan merupakan dosa besar, namun tidak sampai pada batasan kufur akbar. Yaitu ketika sikap ini dilandasi atas al-jahl, kebodohan, jauhnya dia dari ilmu. Begitu pula lebih mengedepankan sikap rojaknya dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Misal ketika terjatuh di dalam maksiat, dia menggampangkan kemaksiatan tersebut ismahu Allah ghafurur rahim. Maka sikap seperti ini adalah diantara sikap al-amru min makrillah. Maka sikap ini lebih besar dosanya ketimbang ketika dia melakukan kemaksiatan itu tadi. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian al-ulama, sikap seorang itu merasa aman atau merasa putus asa, merasa aman dari makar Allah atau putus asa dari rahmat Allah, itu lebih besar daripada dosa yang dia lakukan. Nah, yang nanti hadisnya akan beliau bawakan insyaallah taala. Akan kita baca insyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, apa itu dosa-dosa besar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama syirkul akbar atau asyirku billah, wal ya'su min rauhillah, wal amru min rauhillahi, au wal amru min makrillahi subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, merasa putus asa dari pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga adalah merasa aman dari makarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sikap ini, yakni sikap merasa aman dari adab, iqab dan makarnya Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah dosa besar. Yang bahkan ketika seorang terjatuh di dalam dosa, kemudian memiliki sifat seperti ini, merasa aman dari makar Allah, maka terkadang sikapnya ini dosanya lebih besar dibanding kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, contohnya sebagaimana kita sebutkan tadi, orang melakukan maksiat itu segampang, tidak apa-apa, menggampangkan dosa. Maka sikap menggampangkan dosa inilah yang justru terkadang lebih besar daripada dosa itu sendiri. Amalan yang ta'amal riba, seorang beramal dengan muamalan ribawi, kemudian menggampangkan riba, kemudian itu sudah apa? Maka sikap menggampangkan dosa ini tadi tidak muncul padanya rasa takut. Ini justru terkadang lebih besar dosanya ketimbang dia yang ta'amal riba. Padahal muamalah riba, bermuamalah dengan ribawi, ini pun dosa besar. Namun ketika ditambah dengan tidak ada rasa takutnya dia kepada Allah, maka ini dzanbun 'ala dzanbun, dosa ditambah dosa. Berbeda dengan sikap orang yang mungkin dia terjerat riba, bermuamalah dengan muamalah riba, tapi dia ketika mendengar khutbah Jumat misalnya, atau mendengar nasihat, ada ceramah menjelaskan tentang bahaya riba, muncul padanya rasa takut. Rasa takut. Tapi mungkin ketika dia mau lepas, susah lepas. Susah lepas. Maka ini lebih mending ketimbang orang yang tadi sama-sama melakukan riba, sama-sama ya ta'amul riba, tapi yang satu menggampangkan, tidak apa-apa, ya biasa aja. Nah, tahu dosa, tapi dianggapnya seperti dosa biasa. Nah, bahkan sebagian orang sampai pada batasan mengatakan zaman sekarang masih ngomongin masalah riba. Sampai pada batasan seperti itu. Artinya mereka sangat menggampangkan dosa yang seperti itu. Nah, sampai pada batasan mengomentari hal-hal yang seperti itu. Ketika ada ceramah terkait dengan masalah riba, bahaya riba, sampai ada yang komentar zaman sekarang masih ngomongin masalah riba. Artinya menurut mereka riba itu zaman sekarang itu biasa. Nasallahu alaihi wasallam. Maka sikap yang seperti ini adalah sikap al-amru min makrillah. Milal kabair. Nah. Ini yang pertama. Yaitu sikap al-amru min makrillah. Yang kedua adalah sikap al-ya'su min rahmatillah, merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadi kufur akbar. Ketika dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk memberikan rahmat dan pertolongan kepadanya. Karena sikap seperti ini atau keyakinan seperti ini sama saja mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Laisa 'ala kulli syai'in qadir. Tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Misalnya ketika ditimpa musibah yang begitu berat, kemudian dia merasa putus asa. Kejatan hidup, ekonomi, masalah ini dan itu. Kemudian sampai pada batasan dia mengatakan apa yang mungkin kayak gini bisa lepas. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa menolong saya? Ini sudah saking beratnya. Maka ucapan yang seperti ini adalah al-ya'su min rahmatillah, merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dikhawatirkan sampai pada batasan kufur akbar. Karena sama saja dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Padahal Allah Subhanahu wa taala 'ala kulli syai'in qadir. Mampu untuk melakukan segala sesuatu, bahkan termasuk di dalamnya mengangkat musibah dan segala macam bentuk kesusahan yang dia hadapi. Nah, adapun ketika tidak dilandasi atas dasar itu tadi, yakni ketika putus asa dari rahmat Allah tidak dilandasi atas keyakinan tadi, maka tetap dia tersatu di dalam kemaksiatan dan dosa besar, namun tidak sampai pada batasan dosa besar. Nah, misalnya orang seorang mukminunil khamr sudah terbiasa minum khamr tidak bisa lepas, atau rokok misalnya, rokok minum tidak bisa lepas, kemudian dinasihati sama orang rakaatum, pak tobat pak, pak ke masjid pak, pak dah tua pak, dia mengatakan apa kayak saya ini bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap-sikap alias semenak mati lagi sebenarnya kotaan. Kayak saya apa ya bisa tobat. Ini sebagian orang sampai pada batasan seperti itu. Nah, maka ini salah satu contoh sikap al-ya'su min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang wajib bagi seorang hamba, sebesar apapun dosanya, tetap berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan mengampuni kalau dia bertobat dengan taubatan nasuhan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innallaha ghafurur rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri-diri mereka dengan melakukan banyak sekali maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian itu merasa putus asa dari rahmat Allah, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa sebesar yang kalian lakukan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa tanpa kecuali, sebesar apapun, hatta syirik, hatta syirik dan kufur. Orang berbuat syirik, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau mau tobat Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Oleh karena itu, as-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang dulunya mereka terjatuh di dalam kesyirikan, sebagiannya ketika mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan dakwah, mendengarkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman, Allah ampuni mereka. Allah ampuni mereka dan menjadikan mereka bahkan khiyarun nas, afdhalul qurun, afdhalun nas ba'dal anbiya'i wal mursalin. Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Nah, artinya jangan sampai putus asa. Dimana para sahabat dulu mengalami masa-masa jahiliyah, masa-masa jauh dari ilmu, penuh dengan kesyirikan, kekufuran, al-qatl wal-qital, bunuh-membunuh, bahkan sebagiannya sampai pada batasan membunuh anak perempuannya karena merasa malu punya anak perempuan. Dulu orang-orang Arab itu ketika punya anak perempuan, imma dijadikan tumbal untuk berhalanya, atau dia tetap ngurusi tapi harus menanggung rasa malu dari kaumnya. Karena menurut mereka anak perempuan itu gak bisa buat apa-apa, ya. Tidak bisa perang, gak bisa cari uang, lemah, hanya semisalnya. Atau ketika mereka tidak mampu untuk menanggung malu, mereka kubur hidup-hidup anak perempuannya. Nasallahu alaihi wasallam. Ini di zaman jahiliyah. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang dulunya syarrun nas, yang dulunya orang yang paling jelek, berubah menjadi khairun nas. Nah, menunjukkan apa? Besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala fil hadithil qudsi, inna rahmati sababat ghadabi, sesungguhnya besarnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin pembahasan ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun khusus yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala pada bab ini, insyaAllah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Bi'inillahi wa barakatuh. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.